dan meninggalkan yang syubhat. Ya. Akhdul halali wa tarkus syubhat. Ini prinsip yang membuat seseorang itu selamat dari tuntutan di hari kiamat, selamat dari yang diharamkan oleh Allah. Ya, yaitu bila mana ada perkara yang ia tidak ketahui hukumnya, apakah dia halal ataupun haram, maka yang menjadi sikap yang harus dipakainya adalah meninggalkan, menjauhi. Berdasarkan hadis yang pertama dalam di bawah bab ini, hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal jelas. Maksudnya jelas kehalalannya. Al-Imam An-Nawawi dalam syarahnya memberikan beberapa perumpamaan tentang yang halal jelas, seperti roti, buah-buahan, minyak, madu, ya, samin, susu, hewan-hewan yang halal dagingnya, kemudian telur, dan kata beliau semua yang dan semua yang dari makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah. Begitu juga berbicara, ya, asal hukumnya halal, karena memang Allah Subhanahu wa taala berikan kita lisan untuk berbicara. Kemudian melihat, asal hukumnya halal, dan yang lainnya, berjalan, ini semua sesuatu atau perkara-perkara yang kehalalannya jelas. Kemudian wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram pun jelas menurut Al-Quran, menurut hadis Nabi SAW. Al-Imam An-Nawawi juga menjelaskan beberapa contoh yang haramnya jelas, seperti khamar tua, minuman yang memabukkan, babi. Ya, ini dari perkara yang keharamannya jelas, seperti bangkai. Bangkai yaitu hewan yang halal dagingnya tetapi mati tanpa proses penyembelihan syar'i. Itu istilah bangkai. Hewan yang dagingnya asalnya halal, seperti ayam, kambing, ya, sapi, tetapi dia mati tanpa melalui proses penyembelihan syar'i, maka dia menjadi bangkai. Jatuh dari tempat yang tinggi, dimangsa oleh hewan buas sehingga dia mati, terjepit, ya, dipukul dengan benda keras, benda tumpul, mati. Ini matinya tanpa proses penyembelihan, maka dia bangkai. Ya, maka dia menjadi bangkai. Kemudian air kencing, a'azakumullah. Kemudian darah yang ditumpahkan, darah yang tumpah di dari proses penyembelihan, atau darah yang tumpah ketika di satu hewan terluka kemudian darahnya keluar mengalir, maka darahnya itu damun masfuh yang juga diharamkan oleh Allah. Begitu juga zina yang jelas keharamannya, berdusta, ghibah, menceritakan keburukan, kekurangan orang di belakang, namimah, mengadu domba, melihat kepada lawan jenis yang bukan mahram. Ini juga yang diharamkan dengan nyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang itu tadi, yang halal jelas dan yang haram jelas. Kemudian Nabi bersabda, wa bainahuma mustabihan, atau dalam lafaz yang lain, wa bainahuma, wa inna bainahuma umurun mustabihan. Di antara yang halal jelas, haram jelas, ada perkara-perkara yang syubhat. Maksud subuhan ini tidak jelas kehalalannya dan juga tidak jelas keharamannya. baik itu secara hukum tidak ada dalil yang menjelaskan dia halal dan juga tidak ada dalil yang menjelaskan dia haram, atau menurut pengetahuan, ya, menurut pengetahuan dia jelas-jelas haram, tetapi bagi si fulan ini tidak jelas haramnya karena dia tidak mengetahui dalilnya. Maka dalam prinsip yang diajarkan oleh hadis ini, sekalipun dia perkara yang jelas haram, tetapi bagi orang ini belum jelas keharamannya karena ilmunya yang terbatas, maka prinsipnya tinggalkan. Prinsipnya tinggalkan, bukan karena saya tidak tahu hukumnya maka saya harus lakukan. Enggak. Prinsipnya dia harus tinggalkan. Yang tidak jelas kehalalannya maka dia tinggalkan. Ini yang diajarkan oleh hadis ini kepada kita. Kemudian hadis ini memberikan sebuah kaidah. Kata Nabi SAW, "Faman ittaqa syubuhat istabra'a li dinihi wa irdih." Siapa yang berhati-hati terhadap perkara yang tidak jelas halal dan haramnya, maka pasti dia akan menyelamatkan agama dan kehormatannya, agamanya, sehingga dia tidak terjerumus kepada yang haram, ya, kehormatannya, sehingga dia tidak menjadi tidak menjadi objek perbincangan orang-orang banyak mencelanya karena dia melakukan yang haram. Jadi ketika dia berhati-hati terhadap perkara yang syubhat, menjauhkan diri dari itu, maka sudah pasti dia akan selamat agamanya dan selamat kehormatan dan kemuliaannya, harkat dan martabatnya. Sementara sebaliknya, wa man waqa'a fis syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang biasa melakukan perkara-perkara yang syubhat, maka pasti dia akan melihat yang haram itu semakin ringan. Ya, kalau sudah dia meringan-ringankan yang syubhat, maka dia akan terjerumus kepada yang haram. Jadi syubhat itu menyeretnya terus sehingga dia melakukan yang haram. Kalau sudah menganggap remeh yang syubhat, kemudian dilakukan terus sering dan terus menerus, maka suatu saat orang itu akan melakukan yang jelas-jelas haram. Kemudian Nabi SAW berikan perumpamaan tentang kaidah tadi, yaitu seperti seorang pengembala yang mengembalakan hewan gembalaannya di sekitar areal yang dilarang, yang terlarang. Ya. Areal terlarang, tidak boleh mengembalakan kambing di areal tersebut. Tidak ada pagarnya, terbuka begitu saja, cuma ada ketentuannya, ini dari sini ke sini itu tidak dibenarkan untuk mengembala di sana. Nah, pengembala ini menganggap remeh, kemudian dia mengembalakan hewan gembalaannya di sekitar itu. Maka kata Nabi SAW, yushiku an yarta'afi. Maka suatu saat nanti pasti lambat laun dia akan mengembalakan kambingnya ke dalam tempat yang terlarang. Karena dia merasa menganggap remeh, kalaupun dia tidak mengembalakan kambingnya ke sana, tetapi kambingnya akan masuk ke situ. Akan masuk ke situ karena kambing tidak tahu mana yang dibenarkan, mana yang tidak. Dia yang mengetahui sebagai pengembala. Begitulah perumpamaan orang yang merendah-rendahkan atau meremeh-remehkan perkara yang tidak jelas halal dan haramnya, kemudian dia lakukan, suatu saat dia akan terjerumus kepada yang haram, yang jelas-jelas haram. Nabi SAW menjelaskan di dunia ini perumpamaan seperti itu banyak. Makanya banyak penguasa-penguasa yang memiliki areal-areal miliknya yang tidak dibenarkan orang lain untuk mendekat ke sana. Ya. Ala wa inna li kulli malikin hima. Ketahuilah sungguhnya setiap penguasa memiliki areal terlarang. Ini bukan memberikan pengesahan terhadap tindakan penguasa, tetapi hanya menceritakan kenyataan. Dari zaman-zaman dahulunya, penguasa itu biasanya memiliki areal-areal seperti ini. Kata Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, wa inna himallah maharimuhu. Dan Allah sebagai penguasa alam semesta, raja dari jagat raya ini, memiliki juga sesuatu atau sesuatu yang dilarang, dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara yang haram. Jadi yang haram itu areal larangan. Yang haram yang dilarangkan oleh Allah itu areal larangan, sementara di sekitarnya itu yang syubhat. Maka hadis ini sangat luar biasa, mengajarkan seorang muslim untuk bertindak dengan tindakan atau sikap yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari perkara-perkara yang membuat dia terjerumus kepada apa yang diharamkan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah jual beli sekarang ini, sekian banyak perkara yang tidak diketahui oleh pedagang atau pembeli. Ya, sekian banyak yang terkadang menjerumuskan dia kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin sempat kami berbincang tentang masalah koperasi. Nah, ternyata secara umum mungkin banyak orang yang mengetahui cara mendapatkan keuntungan dari koperasi, tetapi secara syariat banyak orang yang masih tidak mengenalnya dan tidak mengenalinya. Maka perkara-perkara itu syubhat. Perkara tersebut syubhat, dan sebagai sikap yang diajarkan oleh hadis adalah meninggalkannya. Ya, bila mana kita tidak mengetahui, jangan langsung karena alasan tidak tahu lalu kita kerjakan. Tidak. Harus kita tanyakan pertama kali sebelum kita bersikap, sebelum kita mengambil tindakan, tanyakan. Ini sebagai gambaran acuan. Hadis ini memang salah satu dari hadis-hadis yang Islam secara keseluruhan berjalan di atasnya, berputar di atasnya. Ada 4 hadis yang dijelaskan oleh para ulama. Seluruh agama Islam berputar dan berkisar di atasnya. Yang pertama adalah tentang niat. Hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat. Ini Islam secara total semuanya berjalan di atasnya. Karena tidak akan ada Islam tanpa niat. Tidak ada ibadah tanpa niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian yang kedua hadisnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Nampak jelas oleh kita agama Islam itu adalah apa yang disyariatkan oleh Nabi, apa yang disyiarkan oleh Nabi. Agama Islam itu bukan anggapan baik, bukan upaya-upaya melakukan menyeret-nyeret dalil untuk dianggap sebagai agama, sebagai Islam. Sekarang ini sangat luar biasa orang melakukan improvisasi dalam beragama. Ya, dalam tawaf, dalam sa'i, melakukan ucapan-ucapan yang mereka anggap itu zikir, padahal itu bukan zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Jadi Islam ini berkisar di atas hadis Aisyah, bahwasanya Islam itu yang akan diterima oleh Allah, yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Nabi jelaskan, siapa yang membuat hal-hal yang baru dalam agama ini, maka yang bukan dari ajaran kami, maka dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga ini, innal halala, ini dalam urusan muamalah antara seorang manusia dengan yang lainnya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa inna bainahuma umurun mustabihan. Yang keempat, ad-dinun nasiha. Hadis Nabi SAW bersabda, agama itu tegak di atas nasihat. Ini 4 hadis diulang 3 kali oleh Nabi SAW. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Qulna liman ya Rasulullah, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina aw a'ammatihim. Tentang niat, tentang sunnah ajaran Nabi SAW, tentang prinsip menjaga diri dari yang diharamkan oleh Allah, kemudian tentang hubungan atau menyebarkan nasihat, rasa menginginkan kebaikan untuk orang lain dengan tegaknya nasihat. Agama ini tegak di atas nasihat. Ini 4 hadis yang dijelaskan oleh para ulama, dan keempat-empatnya dibawakan oleh Imam Nawawi atau diletakkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40-an hadis kumpulan Imam Nawawi. 4-nya ada di sana, dan bahkan di awal-awal hadis, terutama hadis innamal a'malu binniyat. Ini hadis yang pertama dalam Al-Arba'in Nawawiyah. Kemudian hadis apa tadi, ad-dinun nasiha, kemudian juga hadis An-Nu'man bin Bashir. Ini di awal-awal kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Maka mari kita coba untuk mempraktekkan hadis ini dalam urusan beragama, dalam urusan dunia. Bila mana kita jelas-jelas tahu hukumnya, baik itu yang halal ataupun yang haram, maka jelas yang halal kita boleh melakukannya, yang haram kita harus jauhi, sementara yang syubhat agar kita terhindar dari yang haram kita harus berhati-hati. Ya, itu hadis yang pertama. Kemudian kita lanjutkan hadis yang kedua, 4026. Ya, Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, ya, wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' ha wa haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim qala akhbarana Isa ibnu Yunus qala haddatsana Zakaria bihadzal isnad mithla. Ini sanad yang baru, sementara hadisnya sama dengan hadis yang tadi. Dan kita meninggalkan satu ungkapan terakhir yang merupakan pondasi agama juga, yaitu memperbaiki hati. Ya. Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha sairul jasad, wa idza fasadat fasada sairul jasad. Atau wa innal fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalbu. Ini prinsip juga dalam beragama, bukan zahir saja yang harus kita perhatikan, tampilan ibadah-ibadah yang dilihat oleh orang banyak, tetapi yang harus lebih kita perhatikan adalah hati kita. Ya, bagaimana hati kita bersih, bagaimana sholat kita, ketika kita sholat hati kita juga ikut sholat, ketika kita puasa hati kita juga ikut berpuasa, dan seterusnya. Karena ini yang akan memperbaiki semuanya. Makanya banyak orang yang secara zahirnya ibadahnya banyak, tetapi ternyata nilainya tidak ada, karena hatinya tidak ikut beribadah. Ada orang yang secara zahir ibadahnya sedikit, tetapi ternyata bernilai di sisi Allah, karena hatinya baik. Karena hatinya baik, makanya generasi salaf, orang-orang saleh terdahulu, sangat besar perhatiannya kepada hati mereka. Bagaimana hati itu selalu terjaga, karena ada amalan-amalan, bila mana hati itu baik, maka amalan itu akan menjadi berlipat ganda nilai keutamaan dan ganjarannya. Ya, akan berlipat ganda. Sementara di saat yang lain, ketika amalan itu banyak, sementara hati tidak mendukung, maka amalan itu tidak ada, sirna, dihapus oleh Allah, tidak punya nilai ketaatan sama sekali. Seperti bila mana orang beribadah, hatinya menginginkan pujian orang. Jadi riya itu amalan hati. Dan dia penyakit yang berbahaya terhadap hati, merusak dan merorong nilai-nilai ketaatan kita. Bahkan sama sekali kita tidak mendapatkan ketika kita beribadah, sementara hati kita tidak mengharapkan balasan hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penyakit hati. Makanya Nabi SAW tekankan di sini, dan juga upaya untuk menghindari yang syubhat, pendukung utamanya adalah hati. Ya. Menghindari yang syubhat ini pendukung utamanya, faktor yang paling berpengaruh untuk kita bisa meninggalkannya adalah hati kita, keimanan kita. Maka Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, wa ala wa hiyal al-qalbu. Hadis yang berikutnya, 427, ya, halaman 810, 4027. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Jarir an Mutarrif wa Abi Farwa al-Hamdani ha wa haddatsana Kutaybah ibn Sa'id qala haddatsana Ya'qub yani ibn Abdurrahman al-Qari an ibn Ajlan an Abdurrahman ibn Sa'id kulluhum an Syabi an Nu'man ibn Bashir أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن حديث زكريا أتم من حديثهم وأكثر. Ini juga hadis yang sama, dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang berbeda, dari dengan jalur sanad yang berbeda, tidak seperti yang semula atau yang tadi pertama dan yang kedua. Sementara bunyinya hampir sama, ada sedikit kelebihan-kelebihan yang disebutkan oleh Imam Muslim di sini. Wa hadis Zakaria atamma, ya, sementara hadis Zakaria lebih sempurna dari hadis-hadis yang lain. 4028. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abdul Malik ibn Shu'aib ibn Al-Layth ibn Sa'ad qala haddatsana abi an jaddi. Ini luar biasa, tiga orang berturut-turut meriwayatkan hadis dari cucu, dari seorang cucu, dari ayahnya, dari kakeknya. Ya, sang cucu adalah guru Imam Muslim, yaitu Abdul Malik ibnu Shu'aib ibnu Laits ibnu Sa'ad. Abdul Malik meriwayatkan dari ayahnya Shu'aib, dan Shu'aib meriwayatkan dari ayahnya Al-Laits ibnu Sa'ad Al-Misri, dari orang Mesir. Ya, ini tiga orang berturut-turut. Ini menunjukkan bahwasanya ini keluarga ahli hadis. Ya, keluarga perawi-perawi hadis. Sang kakek Al-Laits ibnu Sa'ad rahimahullahu taala meriwayatkan dari, kata beliau, haddatsani Khalid ibnu Yazid qala haddatsani Sa'id ibnu Abi Hilal an Auni bin Abdullah an Amir Asy-Syabi annahu sami'a Nu'mana bin Bashir ibnu Sa'd sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhthubu bihimsa wa huwa yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul الحلال بين والحرام بين فذكر بمثل حديث زكريا عن الشعبي الى قوله يوشك ان يقع فيه. Hadis yang sekarang ini ada sedikit tambahan di pangkalnya, di awalnya, yaitu bermula dari Amir ibnu Syarahil Asy-Sya'bi, dari imam generasi tabi'in. Amir Asy-Sya'bi salah seorang tokoh terkemuka di generasi tabi'in, dan dia ulama terkenal dari ulama-ulama hadis. Ya, dia juga termasuk ulama tafsir. Ya, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Dia meriwayatkan dari gurunya, mendengar dari gurunya An-Nu'man bin Bashir. Ya, An-Nu'man bin Bashir, Nu'man adalah seorang sahabat kecil, sementara Bashir ayahnya juga sahabat. Ayahnya juga sahabat, Bashir bin Sa'ad, dari orang Madinah, dari orang Ansar. Ya, dia punya lahan banyak. Bashir ibn Sa'ad punya lahan banyak, sehingga suatu ketika dia datang membawa Nu'man menjumpai Nabi untuk menjadi saksi bahwa dia menghibahkan sebagian hartanya atau lahan dari lahan-lahannya kepada Nu'man. Ya, karena Nu'man ini menonjol dari saudara-saudara yang lain. Ketika Nabi mendengar penuturan dari Bashir bin Sa'ad tentang itu, maka dia bertanya, apakah semua anak-anakmu kamu berikan hal yang sama? Ya, apakah semua anakmu kamu berikan hibah-hibah yang seperti itu? Kata Bashir, tidak. Lalu Nabi SAW mengatakan, saya tidak mau menjadi saksi untuk sebuah tindakan yang dosa, yaitu ketika memberikan hibah kepada anak-anak, hanya sebagian saja yang diberi semuanya atau tidak diberikan kepada semuanya. Kalau memang ingin membagi harta sebelum menjadi harta warisan, dengan membagi-baginya sebelum meninggal dunia, maka syaratnya harus sama. Ya, harus diberikan kepada semua. Maka Nabi SAW tekankan itu, akhirnya Nu'man atau Bashir bin Sa'ad tidak jadi menghibahkan lahan tersebut kepada Nu'man bin Bashir. Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi mendengar dari Nu'man, ya, dari isi khutbah Nu'man bin Bashir. Jadi Nu'man bin Bashir sedang khutbah di Hims. Hims itu sekarang apa namanya? Ya, di Suriah. Ada istilahnya, saya lupa ya, nama daerahnya. Itu Hims. Saya lupa. Tetapi dia di Suria, di Syria. Ya, di Syria. Jadi di Syria, di Hims ini, Nu'man bin Bashir sedang menyampaikan khutbah. Amir bin Syarahil di sana ada. Dan di antara yang disampaikan oleh Nu'man bin Bashir adalah hadis yang ia dengar dari Nabi. Ia mengatakan, saya mendengar Nabi SAW bersabda, dan hadisnya hadis tadi, al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun, dan selanjutnya. Itulah hadis-hadis yang ada di bawah bab yang ke-20, mengajarkan kepada kita prinsip yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bermuamalah, dalam bertindak dalam urusan hal-hal yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita benar tidak mengetahui kedudukan halal atau haramnya, maka prinsipnya adalah menjauhi. Kita harus tahu dahulu hukumnya baru kita melakukannya. Apakah dia benar-benar halal atau benar-benar haram. Jadi perkara yang syubhat prinsipnya dijauhi, jangan dilakukan. Ya. Itulah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, bab yang ke-20. Kemudian kita lihat bab yang ke-21. Bunyinya bab bai al-ba'ir wastisna rukubihi. Bab menjual unta kemudian mengecualikan atau memberikan persyaratan mengendarainya. Ya, terjadi transaksi kemudian dia mengatakan dengan syarat saya memakainya dahulu sampai ke rumah. Ya. Ini apakah boleh transaksi yang seperti ini? Menjual unta dengan syarat tidak ditunggangi oleh pembeli sampai pada suatu tempat yang ditentukan oleh penjual. Dan ini kasus yang terjadi antara Nabi SAW dengan Jabir bin Abdullah. Dengan Jabir bin Abdullah, ketika Nabi menawar dan membeli unta Jabir dalam sebuah perjalanan, dan nanti Jabir SAW setelah terjadi akad, Jabir radhiyallahu ta'ala an masih menunggangi kudanya, untanya itu sampai ke Madinah. Itu persyaratannya. Ya, sampai di Madinah barulah Jabir menyerahkan unta yang sudah dibeli oleh Nabi, dan Nabi membayar. Nabi membayar dengan harga lebih. Kemudian setelah selesai, Jabir pulang membawa uang penjualan untanya. Kemudian tidak jauh setelah belum jauh dia meninggalkan masjid, Nabi SAW memerintahkan seseorang untuk memanggilnya kembali. Kemudian Nabi SAW menyerahkan unta itu kembali dengan mengatakan ambil untamu kembali dan uang yang sudah kamu terima ambillah. Jadi Nabi SAW melakukan transaksi itu hanya untuk menyedekahkan atau bersedekah kepada Jabir bin Abdullah. Ini akan kita ketahui dengan jelas nanti dalam pelajaran atau ketika kita membaca bab yang ke-21 ini. Dan untuk pagi hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.